بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله dengan nikmatnya pada pagi hari ini, teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus bermuajahah secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini dan juga hari-hari sebelumnya menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus menjadi tambahan ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Halan Nafif. وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهر. Kita masuk pada syarat sah salat yang ketiga, ya, syarat sah salat yang ketiga. Yang pertama, sucinya taharah anil najis. Yang kedua, taharah anil hadas. Yang ketiga, satrul aurati bilibasin tahirin wal wuqufu ada makanin tahir. Satrul aurati, menutup aurat, bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Wal wuqufu ada makanin tahirin, dan juga berdiri di atas tempat yang suci. Amma taharatul libasi wal makani, adapun kesucian baju, wal makani, dan juga tempat, anin najasati, daripada najis, tokot marwa, telah lewat. Kita bahas kemarin panjang soal suci dari najis, entah itu najis yang entah itu najis yang ma'fu dan najis yang gair ma'fu. Bilkada, iya bilkada ya, hari ini bilkada itu. Saya enggak tahu, di Jakarta enggak ada bilkada. Kalau di Jakarta pilkadanya tiap hari, orang gondok-gondokan Jakarta tiap hari. Jadi pilkada rasanya tiap hari kalau di Jakarta. Karena pilkada tiap hari, jadi rasanya tuh udah gak peduli lagi. Orang tiap hari gondok-gondokan soal gubernur sama presiden. Wah. Wa amma satrul aurati, sedangkan menutup aurat, fawajibun, itu wajib hukumnya mutlakan, secara mutlak. Hatta fil khalwah, bahkan kalaupun dalam keadaan sendiri, itu tetap wajib nutup aurat. Dan itu kita udah bahas ketika pembahasan istinja, buang hajat, cebok, kita udah bahas. Bahwa dalam mazhab Syafi'i, orang kalau buang hajat gitu, dia tidak boleh buka auratnya, dia tidak boleh angkat kainnya atau bajunya ketika buang hajat, sampai benar-benar sampai ke tanah. Maksudnya sampai benar-benar jongkok, yang mana udah gak mungkin lagi kelihatan, dan gak mungkin lagi tetap pakai baju, karena sulit-sulit untuk buang hajat, kan saking begitu ya. Walaupun sendirian, tetap wajib tutup aurat. Wadzulmah, hatta fil khalwati wadzulmah, sampai pada keadaan sendiri, wadzulmati, dan juga keadaan gelap gulita, di mana orang tidak ada yang bisa lihat karena gelap gulita, itu tetap wajib tutup aurat ala rajihi, menurut pendapat yang rajih. Itu pendapat Syafi'i, memang seperti itu. Lianna Allah Ta'ala haqqu ayyustaha minhu, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang lebih hak, lebih layak untuk kita malu kepada dia. Jadi kan kalau kita nyangka aurat itu nggak kelihatan sama orang, nggak ada orang nih nggak kelihatan, ya nggak malu kan gitu. Tapi justru yang lebih layak untuk kita malu kepada dia adalah Allah, dan Allah tahu di mana kita. Tidak ada satu tempat yang luput dari pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita wajib menutup aurat dimanapun kita berada, walau sendiri dan juga walau di tempat yang gelap. Sawa'un kana fi sholati wa ghairiha, baik itu dalam keadaan sholat atau di luar sholat. Artinya wajib menutup aurat ya, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Wal auratu fil lughati, kemudian dijelasin apa itu aurat. Wal auratu fil lughah, aurat itu secara bahasa naqs, naqs itu kekurangan. Wal khalal, dan juga cacat. Cacat kekurangan itu maksudnya sesuatu yang enggak boleh kelihatan, namanya juga cacat. Aurat itu kan juga asal kalimatnya dari kalimat arun. Arun itu artinya aib. Jadi aib kalau kemudian aurat itu terlihat. Cuman sekarang udah balik tuh. Balik dalam arti nilainya udah geser kan gitu. Pergeseran nilai karena sebab pergeseran waktu gitu. Dulu orang malu kalau keluar enggak pakai kerudung, sekarang justru malu kalau keluar pakai kerudung. Kan ya? Justru orang dulu apa namanya nggak mau keluar kalau auratnya terbuka. Sekarang justru maunya auratnya terbuka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita punya istri, kita punya perempuan, anak perempuan, kita punya ibu, termasuk orang-orang yang menjaga auratnya. Wal auratu fil lughati, aurat secara bahasa an-nafsu wal khalal, kekurangan dan juga khalal, cacat. Wama yustahya minhu, dan sesuatu yang malu daripada itu, sesuatu yang membuat dia malu. Wahiyama wahiyahuna, dan aurat huna dalam masalah ini, dalam masalah syariat gitu, dalam masalah syariat maksudnya secara istilah syariat, ma yajibu satruha fi shalah, ma yajibu satruhu fi shalah, apa yang wajib ditutup fi shalah ketika sholat. Sederhana ya definisinya. Walaupun kalau kita lihat definisi yang lebih jauh lagi, lebih panjang. Tapi intinya aurat itu salah satu asal kalimatnya di kalimat arun. Arun itu artinya aib. Maka yang namanya aib tidak boleh diumbar. Gitu. Tidak boleh mengumbar aib sendiri. Orang akan malu kalau aibnya terlihat. Tapi sekarang kan gitu. Orang senang aibnya terlihat. Baik aib secara fisik atau aib secara mental. Dan itu jadi jualan dia. Banyak orang di media sosial itu yang cacat mentalnya. Dan itu kita demen. Itu yang kita promosiin kan gitu. Kita kasih like, kita kasih komen kan ya. Banyak kemudian laki-laki yang bertingkah kayak bencong dan orang demen. Kan itu aib. Nggak boleh laki-laki. Dan kita mestinya tolong menolong dalam kebaikan. Dan saling mencegah dalam keburukan. Laki-laki bagai bencong tuh masih ya, jangan didukung. Laki-laki bagai bencong tuh harus dibenci. Dibenci dalam arti perbuatannya, bukan orangnya. Karena perbuatannya itu dibenci, maka setiap kelakuan dia yang dilakukan secara bencong-bencong itu jangan dipromosiin. Jangan dipromosiin. Orangnya sebagai orang, sebagai manusia, ya kita punya kewajiban mengingatkan. Kalau kita orang terdekat. Kan ya. Akhirnya muncul banyak orang kayak gitu. Dari mulai dulu siapa? Ada Olga. Urusan dia banyak ibadah, urusan dia kan. Gitu. Urusan dia. Cuman tampil depan umum bencong-bencong tuh gak bagus tuh. Aib. Gitu. Siapa lagi tuh? Sekarang lagi banyak lagi. Jadi tren akhirnya. Jadi tren. Akhirnya anak-anak kita tuh gak malu kemudian ngondek tuh. Kenapa? Orang kayak gini keren kok. Keren kenapa? Bisa datengin duit kok. Kita bisa bahagiin orang tua kok. Syukur-syukur bisa umrohin. Syukur-syukur bisa umrohin. Ya nih. Jadi terbalik. Maka kalau ngandelin nilai itu dengan apa yang terjadi di zaman kita, itu berubah-berubah. Berubah sesuai pergeseran waktu. Iya, berubah jadi gara-gara geser waktu, jadi berubah nilainya. Tapi kalau kita berpegang pada nilai syariat, nilai Islam gak bakal berubah. Sampai kiamat juga gitu-gitu juga, kan ya. Dulu Marsanda tahun berapa tuh joget-joget depan kamera, direkam, dibilang orang gila. Sekarang yang kayak Marsanda tuh tiap orang, semua orang kayak Marsanda sekarang, joget-joget depan kamera. Dan gak ada yang bilang gila. Malah dibilangnya keren. Kalau saya sih masih bilang orang gila kayak gitu. Kalau saya bilangnya masih orang gila itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang orang kok juga depan kamera nggak jelas, saya bilang orang gila. Orang gila. Nilainya nggak berubah kalau buat saya. Kalau sekarang berubah, pergeseran waktu membuat pergeseran nilai. Jadi itulah teman-teman yang gerak. Wahia maya jibu satruhu fi sholat, dan itulah kewajiban sesuatu yang wajib ditutup ke dalam sholat. Wa dalilu ala anna satruha syartun li sihhati sholat, dan dalil atau argumen bukti bahwa aurat wajib ditutup, anna satruha, bahwa menutup aurat syartun, itu syarat li sihhati sholat, untuk keabsahan salat, qauluhu ta'ala, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, la yakbalullahu salata ha'idin illa bi khimarin, tidaklah sah, tidak sah, apa la yakbal, tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak menerima salata ha'idin, salatnya perempuan ha'id, maksudnya perempuan yang sudah balik, sudah sampai ha'id, sudah balik, illa bi khimarin, kecuali dia memakai khimar. Khimar itu apa namanya, penutup kepala. itu yang membuktikan bahwa sholat itu tidak diterima, gitu ya. Tidak diterima dalam arti bahwa dia tidak sah, karena salah satu syarat diterima kan harus sah dulu, gitu. Surut harus sah, setelah sah baru insya Allah kemungkinan diterima. Kalau sudah tidak diterima ya berarti emang enggak sah. Qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisul hasan, hadis ini hadis hasan. Qala Al-Hakimu, Imam Al-Hakim mengatakan huwa ala syarti Muslim. Ini hadis sah menurut syaratnya Imam Muslim. Wal muradu bil haidi, yang dimaksud dengan haid itu al-balik, yaitu perempuan yang sudah balik. 9 tahun ya, minimal 9 tahun orang keluar haid. Sebagaimana kita singgung di episode tentang haid dan juga nifas. Alwal ijma'u, dan ijma' mun'akidun ala dhalika indal qudrah. Ijma' kesepakatan seluruh ulama, mun'akidun terjadi ala dhalika, atas itu terjadi bahwasanya nutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Indal qudrah, ketika mampu. Fa'in ajiza, jadi ketika mampu orang tutup aurat, wajib tutup aurat. Dan itu ijma' kesepakatan. Fa'in ajiza anis sutrati, kalau kemudian orang tidak mampu anis sutrati untuk menutup aurat, sholla uryanan. Kalau dia enggak mampu nutup aurat, sholla uryanan. Wala i'adata alaihi ala rajih, dan tidak ada ulangan alaihi, tidak, dia tidak wajib mengulang sholatnya, ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Kenapa tidak boleh mengulang? Li'annahu uzrun amun warubbama yadun. Ini penting nih. Li'annahu uzrun amun. Jadi dalam Asy-Syafi'iyah ada istilah uzrun nadirun dengan uzrun amun. Uzrun amun itu yang kemudian merubah status hukum dari mulai haram jadi boleh. Dari mulai apa namanya, apa istilahnya, membolehkan apa yang awalnya tidak boleh. Uzrun amun, karena dia adalah uzrun, tidak mampunya seseorang menutup aurat itu sesuatu yang am, sesuatu yang terjadi kepada setiap orang. Amun itu artinya yusibun nasu kullahu au aksaru. Yusibun nasa kullahu au aksaruhu. Sesuatu yang bisa menimpa kepada pada orang-orang, bisa semuanya atau kebanyakan orang. Artinya kemampuan orang untuk menutup aurat itu kan terbatas. Mungkin karena pakaiannya kotor, kan gitu. Mungkin atau emang dia nggak punya pakaian. Dan itu uzur yang amun, uzur yang semua orang bisa merasakan. Semua orang pernah bisa seperti itu. Ada lagi istilah uzur nadir. Uzur yang nadir. Kalau uzur yang nadir itu uzur yang jarang-jarang. Itu sesuatu yang tidak bisa merubah hukum. Sebagaimana apa yang kita dapat di penjelasan tentang batalnya menyentuh istri ketika wudu. Jadi uzrun nadir. Orang mengatakan kan enggak bersyahwat, tapi tidak bersyahwat orang kepada istrinya itu sesuatu yang nadir, jarang itu. Kemudian apa lagi? Uzrun nadir. Faqidut tahuraini. Faqidut tahuraini itu wajib mengulang salatnya, wajib qadha, kan gitu. Kenapa? Karena faqitul rohaini uzrun nadir. Zaman sekarang uzrun nadir sesuatu yang sangat nadir. Jarang ada orang yang kedapatan seperti itu. Gitu. Warubama yadum, dan bisa jadi itu terus-terusan. Orang gak punya baju bisa jadi terus-terusan. Falau ajabna al-i'adata lasyuqqa. Kalau seandainya kita wajibin dia mengulang karena sebab dia tidak bisa menutup auratnya, lasyuqqa, maka itu sangat memberatkan. Thumma syartus suturati, kemudian syaratnya menutup. Nah, ini penting. Syaratnya menutup itu apa? Antamna'a launa al-basharah, yaitu dia mencegah warna kulit. Dia mencegah warna kulit. Waktu itu kita pernah belajar, saya pernah belajar tentang aurat itu, yang penting tiga. La yashif, wa la yasif, wa la yankashif. La yashif, la yashif itu tidak transparan. Wa la yasif, tidak membentuk, tidak ketat. Wa la yankashif, dan tidak terbuka. Itu yang penting aurat. Tapi dalam masalah ini, ternyata dalam Asy-Syafi'iyah, menutup aurat itu yang penting satu. La yankashif, tidak terbuka. Wa la yasif, dan tidak transparan. Karena transparan berarti dia menimbulkan warna kulit. Ini disebutkan Imam Taqiyuddin al-Isni, syatrus sutrati, syaratnya menutup itu, antamna'a launal basyarah, dia mencegah warna kulit. Jadi mungkin orang sholat dalam keadaan bajunya ketat, celananya ketat, dan itu sah. Kan? Tetapi tentu tidak disukai, kan begitu. Tentu tidak disukai. Gitu. Ada perempuan celananya ketat. Dia mau sholat, kata ustadznya, gak boleh sholat begitu. Ganti bajunya. Dia gak punya baju selain itu. Akhirnya dapat dua dosa. Pertama dosa tabarruj. Dosa karena bajunya ketat. Yang kedua dosa gagal sholat. Gitu. Mendingan dia sholat daripada gagal sholat. Karena dalam Syafi'i yang penting warna kulitnya tidak terlihat. Sawa'un kana min siyabin, baik itu tertutupnya untuk menutupi warna kulit itu, min siyabin, pakaian, au juludin, atau kulit, au warakin, atau warak apa namanya, daun, au hashish, atau rerumputan, walahu dhalika, dan sejenis itu, hattatin, sampai tanah, lumpur, wal ma'ul kadir, dan air yang keruh. Gimana sholat di area yang keruhan gitu? Dia sholat di dalam kolam, sholat di dalam akuarium transparan yang gede, dia masuk ke dalam situ, tapi area keruh, kan airnya tertutup, airnya bisa menutupi auratnya jadi nggak kelihatan. Atau hattatin, sampai lumpur, ya lumpur, beneran lumpur, jadi lumpurnya diambil gosong-gosong. Nah, lumpur itu kan berarti dia membentuk tubuh kita. Dia bukan apa namanya, dia menutup tapi juga membentuk tubuh ketat, kan dalam bahasanya. Berarti orang yang pakai baju ketat itu juga cukup untuk dikatakan menutup aurat dalam sholat. Walaupun tidak baik gitu ya, tidak baik karena membuat membentuk badannya. Tapi itu sah secara syariat dalam mazhab Syafi'i, sah sholatnya. Karena sholat dengan aurat tertutup pakai tanah lumpur itu sah. Wal ma'ul kadir, dan juga air yang keruh. Wa suratu sholati fil ma' alal janazah. Contoh sholat di air yang keruh adalah alal janazah. Sholat untuk jenazah. Sholat jenazah kan cuma berdiri doang. Tapi kalau sholat normal yang sholat dua rakaat, zuhur, asar, maghrib, dia harus sujud. Dia kan ngomongin sujud di dalam air. Tapi bisa jadi ya kalau dia sholat kemudian dikelilingi oleh akuarium itu. Akuarium air keruh. Dia di dalamnya, dia nggak di dalam air, tapi dia di dalam. Dia membentuk misalnya kotak akuariumnya di sekitarnya sehingga orang yang dari luar tidak bisa melihat auratnya gitu. Tapi itu sesuatu yang jarang ya, nggak mungkin terjadi juga. Orang kalau mau nyolatin jenazah juga dia nggak punya baju nggak bakal salat jenazah di rumah aja. Tapi itu contohnya wal asahu, dan pendapat yang paling sahih wujubut tatayyun. Dia wajib pakai tanah, dia wajib pakai lumpur, li'annahu qadirun ala sutrati. Karena dia mampu untuk memakai sutrah, wala yakfi thawbur raqiq. Jadi maksudnya kalau pilihannya cuma tanah dan juga air, ya dia wajib pakai tanah. Karena tanahlah yang paling mungkin, yang paling mampu untuk menutup aurat. Wala yakfi thawbu al-raqiqi, maka tidak cukup al-thawbu al-raqiq, pakaian yang tipis. Mislu ghazlil banad. Ghazlil banad orang pakaian perempuan anak kecil, algozel itu kayak sifon, tau gak sifon? Kerudung perempuan-perempuan zaman dulu, bukan zaman sampai sekarang juga banyak. Ke kerudung perempuan dulu kan yang tipis-tipis itu kayak saringan teh. Nah, itu namanya gazlul banat. Gitu. Seperti gazlul banat. Jadi gazlul banat itu kalau di Indonesia agak ada. Artinya tuh bingung kita. Gazlul banat itu ya pakaian tipis kayak model kerudung orang-orang perempuan itu yang tipis. Cuman kan kerudung yang dipakai oleh perempuan itu kemudian dilapis dua kan. Dilipat jadi dua. Jadi yang awalnya tipis tuh jadi lumayan tidak terlihat. Wa nahwuhu misluhu mislu ghazlil banati wa nahwi. Li'annahu karena ghazlil banat tersebut la yamna' launal basyarah, dia tidak mencegah warna kulit terlihat. Dia membuat warna kulit tetap terlihat. Wa kadzal kirbas, begitu juga kirbas. Kirbas itu pakaian yang jaring-jaring. Tahu ya pakaian jaring-jaring. Alladzi lahu abkhas, yang mana kirbas itu adalah pakaian yang punya abkhas. Abkhas itu saqab, bolong-bolong gitu. Seperti ya jaring, seperti jaring laba-laba Spider-Man. Itu kan ada pakaian yang begitu. Walau kana aur walau kanat auratuhu tura min hamin jaybihi. Kalau itu udah beres ya soal pakaian jenis pakaian. Jadi pakaian-pakaian tipis yang membuat laun kelihatan itu, warna kulit kelihatan itu yang enggak boleh. Tetapi tadi satu masalah bahwa ketat tuh boleh. Pakaian ketat tuh boleh, cuman enggak bagus gitu. Hatta al-mar'ah, sampai perempuan kalau mau sholat pakai baju ketat boleh. Cuman enggak bagus gitu. Sholatnya sah gitu. Itu mending daripada dia dapat dosa dua kali, udah nyetar barut, bajunya ketat, dia gagal sholat. Paling masih mending dia pakaian ketat tapi sholat, daripada pakaian ketat nggak sholat, dosanya double-double kan gitu. Boleh sholatnya, sah sholatnya, cuman nggak bagus. Walau kana auratuhu tura min jaybihi, kalau seandainya auratnya tura terlihat min jaybihi dari jaybun. Jaybun itu artinya bukan jaybun. Ini jaybun. Ini jaybun namanya nih. Ini apa namanya? Kita kalau pakai baju masukin pala lewat leher, lewat ini namanya jaybun. Jadi tempat di mana kita masukin baju, masukin pala kita, kalau ini namanya jaybun. Kalau seandainya orang terlihat auratnya dari jaybun gitu ya. Dari sini kelihatannya dari apa namanya? Dari atas gitu. Fi ruku'ih, ketika ruku. Ah, ketika ruku jaybnya agak, ketika ruku jaibnya itu turun. Jaib. Kan itu ada ayat Al-Qur'an. Wa yudnina ila juyubihi. Saya lupa ayatnya. Jangan saya lupa ayatnya. Fi ruku'ihi, ketika ruku, au sujudihi, atau ketika sujud. Jadi ketika ruku, itu kan ininya kan mungkin dia pakainya kelonggaran ya, bajunya kegedean atau bajunya udah belel gitu ya. Keturun, akhirnya kelihatan tuh pusar auratnya dari atas ini. Ketika dia ruku au sujud, atau ketika dia sujud, lam yakfi, maka itu tidak cukup dikatakan menutup aurat. Fayajib, maka dia wajib, imma zarrahu, entah itu dia zarrahu, zarrahu itu dikasih kancing, ja'alahu azraran, dia bikin kancing sehingga itu tidak terbuka, aw wadu asyaddin alaihi, atau dia bikin syab, ikatan alihi di atas tersebut, wanahwi atau sejenis ikatan. Apapun lah pokoknya diikat supaya ini tidak terbuka aurat dari sini gitu. Itu wajib dilakukan. Maka baju kita kan enak nih, pakai baju kancing sampai sini itu kan bagus kan. Jadi tidak terbuka. Wa walau lam yajid illa thawban najisan, kalau seandainya ada orang yang tidak menemukan baju kecuali baju yang najis, dia enggak punya, pakai syal ya, iya pakai syal cakep tuh ya gitu ya, biar apa namanya, kalau emang jaibnya lebar, kalau emang jaibnya lebar maka pakai syal biar tertutup. Tapi kalau baju kita sekarang sudah bagus, baju koko ya, baju koko kita sekarang udah bagus, baju kemeja juga bagus. Walau lam yajid illa thawban najisan, kalau seandainya ada orang yang punya, tidak punya kecuali thawban najisan, kecuali baju yang najis, wala yajid ma'un yaksiruhu bihi, dan dia tidak punya air untuk mencuci baju yang najis tersebut. Faqaulani, maka ada dua qaul Imam Asy-Syafi'i di dalam hal ini. Al-Azhar, qaul Imam Syafi'i yang azhar, yang lebih nampak, lebih zahir itu, annahu yusalli uryanan, dia salat dalam keadaan uryanan, telanjang, wala i'adat alaihi, dan dia tidak harus mengulang. Itu pendapat qaul zahir. Wa tsani qaul, yang kedua, qaul Syafi'i yang kedua, yusalli fihi wa yu'idu, dia salat di dalam hal tersebut, maksudnya salat dalam keadaan salat fihi, di dalam baju yang najis tersebut, wa yu'id, kemudian nanti dia ulang. Dia sholat di baju tersebut, lalu setelah sholat, ketemu ada air buat nyuci, dia cuci. Atau enggak ada lagi nih, tetap situ sampai 5 kali sholat, baru dapat air, dia cuci, dia keringin, besok dia ulang tuh sholat yang 5 kali tadi. Dia sholat zuhur, asar, maghrib, dalam keadaan dengan baju yang najis, besoknya baru nemu air. Bisa untuk dicuci, dikeringkan, maka zuhur, asar, maghrib tuh diulang. Itu call yang kedua, gitu. Qaul yang kedua. Tapi qaul azhar itu ya dia sholat telanjang aja. Kenapa telanjang? Karena wuku'un najis abkhas min satril awrah. Sebagian ulama mengatakan demikian. Adanya najis itu jauh lebih berat hukumannya dibanding gak nutup aurat. Gitu. Maka mending gak nutup aurat dibanding nutupnya pakai najis. Gitu. Karena nutup najis itu lebih berat hukumannya, lebih berat sanksinya dibanding dia enggak nutup aurat. Walau kana mahbusan, kalau ada orang yang mahbus, mahbus itu terikat, terpenjara, fi mawdhi'in najis, di tempat yang ada najisnya. Wa ma'ahu thawbun, dan dia punya thawbun wahid, baju yang satu doang. Dia punya satu baju doang. La yakfi lil aurati, tidak cukup untuk menutup aurat wan najasati, dan juga untuk menutup najis. Ini ada najis nih. Mestinya kan kita gelar karpet biar najisnya ketutup karpet. Atau baju itu cukup untuk menutup tempat dia biar dia bisa sholat. Tapi juga enggak cukup. Maksudnya kalau dia nutup itu najis di lantainya, dia enggak menutup aurat. Tapi kalau dia nutup aurat, itu najis di bawahnya. Begitu. Faqaulani, maka ada dua qaul Syafi'i aidan. Dua qaul sebagaimana masalah sebelumnya. Azharuhuma, yang paling zahir, yang paling nampak, yang paling nyata dari qaul Syafi'i tersebut, yabsutuhu lin najasah. Yabsutuh, dia gelar bajunya buat nutupin najis. Wa yusalli arian, dan dia salat arian secara ari, telanjang, bila ya ada, tanpa diulang. Jadi salatnya sah. Dia di penjara di satu tempat, kemudian di bawahnya ada najis, enggak mungkin dia sholat di situ, najis semua. Tapi dia cuma punya baju yang bersih satu. Punya baju bersih satu. Kalau dia pakai, itu sholat di tempat najis. Tapi kalau dia taruh buat nutupin najis, dia enggak pakai baju. Maka yang paling mending adalah sholat dengan, yang harus dilakukan adalah sholat dengan telanjang, dan bajunya itu dipakai untuk menutup tempat najisnya. Arian, secara telanjang, bila ya ada, tanpa harus diulang. Wasani, pendapat yang kedua, yusalli fihi ala najasati wa yu'id, dia sholat dengan baju tersebut, baju yang suci tersebut, ala najasah, di tempat yang ada najisnya, wa yu'id, akan tetapi nanti diulang. Gitu. Ada dua qaul. Qaul yang azhar itu ya sholat aja uryanan secara telanjang. Walau lam yajidil ari, kalau seandainya orang yang telanjang tersebut la illa thauban wahidan, dia tidak punya baju kecuali baju illa thauban li ghairihi, kecuali baju orang lain. Walau lam yajid, dia telanjang, enggak punya baju. Dia mau sholat, mau nutup aurat. Tapi dia enggak punya baju kecuali baju orang lain. Ada temannya tuh. Harum 'alaihi lubsuhu, haram untuk memakai baju orang lain tersebut. Bal yusalli arian, akan tetapi dia sholat saja dalam keadaan telanjang. Wala yu'id, dan tidak ada kewajiban bagi dia yang kurang. Walaysa lahu akhluhu minhu kohron, dan dia tidak dibenarkan, tidak dibolehkan akhluhu, mengambil baju orang lain tersebut, kohron, secara paksa. Jangan mentang-mentang mau sholat kemudian barang orang lain diambil, enggak boleh. Itu kan namanya hurmat malil ghair kan gitu. Dalam syariat menjaga kehormatan harta orang lain. Bahkan menjaga harta diri atau harta orang lain itu masuk dalam kategori apa namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah yang pertama hifdzun nafs, kemudian hifdzud din, yang ketiga hifdzul mal, menjaga harta. Maka kalau kita enggak punya harta ya sholat telanjang aja. Adapun baju orang lain enggak boleh kita pakai secara paksa. Kita ambil secara paksa enggak boleh. Walau wahabahu. Ah itu. Kalau seandainya orang lain tuh ngasih wahab, menghibahkan pakaian tersebut, lam yalzamhu qabuluhu. Tidak wajib dia terima tuh gitu. Ini nanti dijelasin kenapa nih. Ini kita telanjang nih, enggak punya baju mau sholat. Ada teman uang nih, baju buat lo aja lo pakai buat sholat. Itu enggak wajib diterima tuh. Enggak boleh diterima, bukan enggak boleh, enggak wajib diterima fil asah menurut pendapat yang sahih. Lil minnati khawatir ada minnah. Nah, ini kita udah bahas waktu tayamum kemarin. Minnah itu maksudnya zikrul hasan. Kan gitu. Zikrul hasani alladhi yuf'alu fi zamanin qadim. Itu mengingat-ingat kebaikan yang sudah dilakukan di zaman dulu. Gitu. Itu minnah. Dan minnah itu menghapus pahala. Apa maksudnya minnah? Kalau nanti kita kasih, katakanlah kita yang punya duit, kita yang punya harta. Nih, baju pakailah buat lo. Buat sholat. Gitu. Nih buat lo baju. Kemudian lewat setahun, dua tahun, ketemu lagi orang yang, lu yang ketemu di terminal waktu itu ya, yang lu gak punya baju terus gua kasih baju. Nah, itu nyebut itu tuh minnah namanya. Minnah itu menghancurkan pahala gitu. Dia gak punya baju, kita kasih baju. Tahun kemudian, besokannya, gak mesti nunggu setahun ya, seminggu, dua minggu ketemu lagi yang marah. Lu yang kemarin di terminal yang gak punya baju ya, terus gua kasih baju. Nah, itu minnah namanya. Minnah itu menghancurkan pahala. Nah, orang-orang Syafi'i, ulama Syafi'i itu enggak mau gitu. Ntar kalau dia kasih secara apa namanya tanpa bayar itu jadi minnah. Ntar suatu waktu dia ketemu kita disebut-sebut itu minnah namanya. Itu menghancurkan pahala. Maka kita enggak wajib menerima pemberian tersebut. Enggak wajib kita menerima pemberian tersebut li ajlil minnah. Walau a'arohu, akan tetapi kalau dipinjemin, a'arohu dipinjemin, lazimahu qabuluh, dia wajib menerima pinjaman tersebut. Karena kalau pinjem tuh gak ada tempat buat minnah. Kenapa? Ini dibalikin lagi kan gitu. Gak ada tempat buat minnah karena itu dibalikin lagi. Walau a'arohu, kalau dia dipinjemin, lazimahu qabuluhu, maka dia wajib menerimanya li dha'fil minnah. Karena minnah untuk sewaan pinjaman tuh lebih ringan dibanding hibah. Ya minnah sih udah ada tapi dikit begitu. Fa in lam yaqbal, kalau dia emang enggak menerima, lam waisalla ariyan, kemudian dia salat dalam keadaan telanjang, lam tashihha salatuhu, maka salatnya enggak sah. Yang tadi dipinjemin tapi dengan terima kemudian dia salat dalam keadaan telanjang, lam tashihha salatuhu, maka salatnya tidak sah li kudratihi, karena dia mampu ala sutra untuk menutup aurat itu. Walau ba'ahu, kalau seandainya yang punya tadi punya baju, aba'ahu menjual, iyahu menjual bajunya ke orang tersebut, au ajarohu atau menyewakannya, disewain, fahuwa kalma ifit tayamum, maka hal ini sama seperti air dalam tayamum. Gitu. Dalam tayamum yang kita bahas, kalau ada orang jual kita wajib beli. Air dia jual kita wajib beli, dia sewain kita wajib bayar, kan begitu. Karena kalau nggak ada air kita nggak bisa wudhu. Maka kalau ada air nggak boleh dikasih, jangan, itu jadi minnah. Tapi kalau kita beli wajib kita beli. Kalau emang dijual wajib kita beli. Kalau disewain wajib kita bayar sewaan. Begitu juga ketika ada pakaian. Ini ada pakaian nih. Apa namanya? Kalau yang ada di masjid-masjid di SP itu kan bukan pemberian, itu i'arah itu. Karena itu i'arah ya wajib kita terima. Wajib harus tuh harus kita pakai kan gitu. Kalau kemudian ada orang yang jual, wajib kita beli. Kalau ada orang yang menyemi, apa nyewain, wajib kita bayar sewain. Seperti tayamum. وَيُكْرَهُ أَيُّسَلِّيَ فِي ثَوْبٍ فِيهِ سُورَةٌ وَتَمْثِيلٌ, dan dimakruhkan sholat فِي ثَوْبٍ, di dalam pakaian, dengan pakaian فِيهِ, di dalam pakaian tersebut, سُورَةٌ وَتَمْثِيلٌ, itu gambar وَتَمْثِيلٌ. Tamsil itu gambar ya. gambar juga. Di Tams ada gak yang teksnya beda? Kayaknya nih mungkin beda nih, Tamsil atau Mutalasiman. Seingat saya sih ada teks yang beda, suratan fihi suratun au mutalasimun, suratun mutalasimun kan. Tapi kalau teks saya ini Tamsil. Wah, dia tidak dimakruhkan sholat dengan baju yang ada surah itu gambar. Tamsil itu patung kan, sebenarnya patung. Patung di pakaian tuh enggak mungkin gitu. Mungkin yang dimaksud surah ini adalah gambar tidak bernyawa, tamsil itu gambar yang punya nyawa, artinya gambar orang misalnya. Itu dimakruhkan. Gitu ya. Kalau ada teks yang beda coba diiniin. Wal mar'atu mutanaqqibatun, dan perempuan itu wajib pakai niqab. Illa kecuali antakuna fi masjid, kecuali kalau dia di masjid salat. Jadi perempuan memang tamsil. Berarti sama nih. Tamsil dekai. Wal mar'ah, dan perempuan itu kan mutanaqqibah. Emang wajibnya pakai niqab dalam pandangan Syafi'i ya. Termasuk Imam Nawawi Banten juga yang mendorong fatwa bahwa aurat wanita di luar salat itu seluruh tubuhnya, maka wajib pakai niqab. Dan itu pendapat Syafi'i, yang lain juga sama. Kecuali memang dinetralkan oleh Imam Asy-Syarbini. Bahasanya dinetralin, bukan dinetralin. Imam Asy-Syarbini kemudian menjadi penengah antara ulama Syafi'i yang mengatakan wajib niqab dengan yang tidak wajib niqab. Imam Asy-Syarbini dalam kitab Ulumul Hadis mengatakan begitu, bahwa dua pendapat itu dua pendapat yang sama-sama keluar dari rahim Syafi'i, maka diamalkan bagus, tidak diamalkan pun tidak dikatakan menyelisih mazhab gitu. Dan memang sebaiknya menghindari fitnah. Kalau emang bagus pakai niqab, pakai niqab. Tapi kalau emang dirasa kemudian tidak perlu pakai niqab karena tertutup fitnah tersebut, ya enggak ada masalah. Tapi itu pendapat pakai niqab itu pendapat Syafi'i officially gitu. Wal mar'atu mutanaqqibatun, mar'ah itu wajibnya pakai niqab, illa kecuali antakuna fi masjid, kecuali kalau dia di masjid. Wa hunaka ajanib la yahtarizuna 'anil nazar, karena di dalam masjid. Jadi maksudnya ketika perempuan pakai niqab, emang wajibnya pakai niqab, kemudian dia salat di masjid. Dan di masjid itu ajanib, ada banyak orang-orang asing, la yahtarizuna 'anil nazar, yang dia tidak menjaga pandangan. Tukang ngintip gitu. Longok sono, longok sini, dia ngintip-intip. Fa in khifa minan nazar ilaiha, kalau dikhawatirkan laki-laki orang asing tersebut ngelihat kepada wanita tersebut, wanita yang pakai niqab, mayajurru ilal fasadi, yang penglihatannya itu justru mengarah kepada kerusakan, haruma alaihi raf'un niqab, maka dia haram untuk melepas niqabnya. Karena semua sepakat ya, orang yang perempuan yang pakai niqab kalau sholat niqabnya dilepas. Begitu juga umroh, begitu juga tawaf. Kalau dia niqab, kalau dia pakai niqab, sholat niqabnya dilepas. Nah, sekarang dia sholat di masjid. Kan gitu. Sekarang dia sholat di masjid. Ketika di masjid, enggak ada sitarnya, enggak ada sutrohnya. Jadi laki-laki ngelihat. Dia khawatir ada laki-laki yang iseng tukang ngintip, lihat sana sini, kemudian dipoto. Habis dipoto, wah gua dapet nih fotonya fulanah. Ternyata kalau dia enggak maki niqab gini muka itu kan ya juru ilal fasad, itu justru malah mengarah kepada keburukan akhir. Jadi fitnah kan disebarkan tuh aurat perempuan. Maka itu haruma 'alaiha raf'un niqab, maka dia haram lepas niqabnya. Dia tetap maki niqab walaupun di dalam salat. Wa hadza katsirun, dan ini terjadi banyak sekali, fi mawadhi'iz ziyarati, di tempat-tempat ziarah. Baitul Maqdis, seperti Baitul Maqdis kan gitu, seperti Baitul Maqdis. Orang masuk masjid mau ibadah, dia buka niqabnya. Tapi Baitul Maqdis itu tempat ziarah. Semua orang datang situ. Banyak laki-laki yang iseng. Bukan iseng sih sebenarnya, bukan iseng, ada kesempatan. Ada kesempatan, akhirnya dia ngelihat gitu. Dipoto-foto indah gitu. Zadallahu ta'ala syarafan. Mudah-mudahan Allah menambah kemuliaan terhadap orang-orang tersebut. Orang-orang yang pakai, orang-orang yang iseng gitu ya. Biar Allah tutupi keisengannya dengan kemuliaannya. فَلْيَجْتَنِبُ ذَلِكَ, maka dia wajib menghindari hal tersebut. Dia wajib lihat kiri kanan. dia wajib, maksudnya dia wajib menghindari tengok kiri tengok kanan. Wa yustahabu ayyusalli syakhsu fi ahsani thiyab, dan dianjurkan untuk orang salat itu fi ahsani thiyabi, di baju yang paling baik, baju yang paling bagus, baju yang paling layak untuk masuk ke dalam masjid. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebagaimana Allah mengatakan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ambillah pakaian kamu, ambillah perhiasan kamu, inda kulli masjid, ketika masuk masjid. Maksudnya, ambillah perhiasan kamu yang kamu anggap sebagai pakaian yang baik, sebagai perhiasan, pakai itu ketika masuk ke dalam masjid untuk sholat. Gitu. Udah jam 6. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang tentang al-ilmu, syarat yang keempat. Al-ilmu bidukhulil waqti, tahu tentang masuknya waktu sholat. Karena waktu sholat itu penting, makanya dibahas langsung di awal bab ya kemarin ya. Karena kata Imam Taqiyuddin al-Isni, waktu itu gimana? Bidukhulihi tajib wa bikhurujihi tafud. Dengan masuk waktu wajib sholat, keluar waktu lewat sholat itu gitu. Maka penting mengetahui tentang waktu sholat. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang. Besok hari, mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa terus menuntut ilmu agama. Bagi para teman-teman kiai, kemarin libur, hujan gede banget. Kemarin libur, hujan gede banget soalnya. Insya Allah kita lanjut di episode karena kemarin sekarang libur, sekarang juga masih gedek gitu. Gedek sama berita soal itu yang wafat 6 orang itu. Jadi hati itu rasanya ngerentak. Insya Allah kita lanjut di episode akan datang. Bagi para kiai, bagi para asatid, bagi para tokoh masyarakat, ajengan jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, dalam penerjemahan, dan juga dalam penjelasan, baik yang hari ini atau yang sebelum-sebelumnya, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di nomor WhatsApp juga Telegram yang sudah tersedia. Saya sangat senang sekali jika menerima koreksian tersebut, sebagaimana saya juga sudah dapat koreksian itu dari teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.